وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا ومنهاج حياتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Alhamdulillah, kita masih lagi berada di suatu keadaan huru-hara, dalam keadaan kita diuji ataupun dibalaskan segala amalan kita di setiap detik. Amalan kita yang kita sedang-sedang beramal di dunia ini, Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya sama ada baik dan jahat. Boleh nampak selalu dalam dunia, kadang-kadang nampak dah sikit-sikit. Lepas pada tu pun nampak pula dalam hidup dunia ni. Kadang-kadang Allah ta'ala wi kejayaan nampak selalu. Kadang-kadang nampak lama sikit lah dunia. Terkadang-kadang nampak tu di alam kubur. Di waktu mati. Terkadang-kadang nampak itu di alam hasyar. Yang pentingnya balasan kepada orang jahat ni adalah sepanjang hidup dia, sepanjang wujud dan rehlah dia. Begitu juga balasan dan kemuliaan Allah kepada orang baik ini adalah sepanjang perantauan dia, rehlatul wujud wal khulud juga. Di dunia lagi dimuliai oleh orang-orang baik walaupun dihina dan dibenci oleh orang-orang jahat. Di barzakh pula dimuliai oleh ahli-ahli barzakh. Begitu juga di padang mahsyar dan di waktu hasyar, di waktu bangkit, semuanya pegawai-pegawai Allah Ta'ala memuliai orang-orang yang baik dan menghina serta mencela dan mengazabkan orang-orang yang jahat. Ya'udzubillah min dzalik. kita di saat qiyamus sa'ah. Qiyamus sa'ah merupakan satu masa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tentukan masa itu untuk dia himpunkan semua makhluk-makhluknya. As-sa'ah memberi arti masa, dan masa itu memberi arti kiamat. Kerana as-sa'ah yang ada pada ayat-ayat Al-Quran adalah diterjemahkan dengan kiamat. Sebab apa dinamakan as-sa'ah? Kata setengah ulama dinamakan as-sa'ah kerana masa ni sangat ringkas dan sedikit di sisi Allah, walaupun dia panjang di sisi manusia dan hambanya. Dan dinamakan as-sa'ah sebab saat ini saat yang penting, yang tidak pernah dirasai huru-hara seperti ini oleh makhluk-makhluknya. Sebab itulah as-sa'ah itu adalah penting. Dengan itu, maka selalunya Al-Quran disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan as-sa'ah. Dan kita berada di saat hasyar, di saat yang mencari penentuan. Di antara kita akan dibalas dengan syurga insyaAllah ta'ala ataupun waliyazubillah dengan neraka. Saat-saat yang mengguncangkan perasaan, saat-saat yang menggeluh gesahkan kita kerana masih ada harapan baik di samping gerun kepada keputusan jahat daripada mahkamah Rabbutul Rabbul Izzati wal Jalal. Dengan sebab itulah, maka kita yang berada di alam yang masih lagi belum sampai kepada alam mahsyar, berkewajipan kita mempelajari jalan yang pasti kita lalui insya-Allahu taala. Jalan mahsyar, jalan yang setiap manusia yang dihidupkan di dunia kemudian dimatikan mesti lalui jalan mahsyar itu. Kecuali orang itu tidak dihidupkan oleh Allah atau belum dihidupkan oleh Allah, itu masih khilaf. Walaupun sudah berbentuk tetapi belum ternyata ruhnya masuk, maka kata ulamanya orang itu tidak dibangkitkan di hari kiamat. Adapun apabila dia sudah dimasukkan ruh, walaupun umur dia 5 bulan, 9 bulan, guguran dan sebagainya, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat, mesti lalui akan mahsyar ini. Bagi orang-orang yang tidak dimasukkan Allah ruh, walaupun sudah dikandung oleh ibunya, maka itu kata ulamanya, barang siapa yang tidak dihidupkan oleh Allah dalam dunia, maka tidak pula dihidup oleh Allah di akhirat kelak. Oleh itu, kita sekalian telah nyata dihidupkan oleh Allah, dan semua kita sudah berkeyakinan akan pergi kepada alam mahsyar, alam yang penuh dengan berbagai-bagai hukuman dan sunnatullah yang mengatur di alam itu. Marilah kita sama-sama sekali lagi menjelajah perasaan kita kepada padang mahsyar melalui firman Allah subhanahu wa ta'ala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mutaffifin, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Maksudnya, adakah tidak yakinlah oleh orang mereka, orang-orang ataupun ulaik oleh orang-orang itu, orang-orang yang mutaffifin, orang-orang yang mencari genap sukatan, betul timbangan apabila dia beli barang, dan selalu mengecongkan sukatan dan membelakkan timbangan apabila dia jual barang kepada orang. Orang belah tu Allah tanya, ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim? Berasa sudahkah dia tu? Adakah dia tidak yakin? Mereka itu tidak yakin bahawa mereka itu akan tetap dibangkitkan untuk hari yang sangat besar. Allah Ta'ala dia kecek dengan tok peraih pun kecek dengan akhirat juga. Kecek dengan puak nak turakit pun kecek dengan masalah hari azim. Yang mana hari ini biasanya orang yang tenggelam dalam harta ataupun menjadi hamba kepada harta, dia selalu lalai kepada yaumin azim. Sebab itu adalah sangat bijaksana Rabbul Izzati wal Jalal Al-Alimul Hakim. Dia menegur atau mengajarkan nak turakit ataupun orang-orang meniaga pokameka dengan bunyinya ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim. Mereka itu tak yakinkah bahawa mereka akan tetap dibangkit semula oleh Allah untuk bertemu dengan hari yang sangat besar. Hari yang tak ada dah boleh kuasa nak tipu, nak kecang, timbangan nak tipu, sukatan dan ukuran semuanya. Tidakkah mereka itu sangka? Hari pakah hari azim itu? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari yang bangkitlah oleh manusia semuanya yang telah dihidupkan oleh Allah di dunia ini untuk menerima balasan dari Tuhan sekalian alam. Untuk menerima balasan dari Tuhan sekalian alam. Sepatutnya dia kata yauma yaqumun nasu li maliki yaumiddin. Tidak dia kata li rabbil alamin. Sebabnya sekali lagi dia panggil maliki yaumiddin dah tu. Tetapi di antara hikmat wallahu taala alam, Allahu alim li rabbil alamin di sini adalah nak menampakkan hubungannya balasan yang mereka akan terima dari Rab itu dengan masalah di dunia ini. Rabbul Alamin yang Allah dah kawa mengetahui segala apa yang mereka kerja di alam ini akan mereka menerima balasan di alam sana nanti. Hubungan itulah barangkali di antara hikmat Allah Ta'ala alam Allah menyebutkan li Rabbil Alamin. Tidak mengatakan li Malik Yaumiddin. Patutnya itulah yang berhubung rapat dengan masalah kedudukan di saat itu. Tetapi Allah Ta'ala disebutkan Rabbil Alamin di saat ini. Berkata Ibnu Umar, mereka itu bangkit 100 tahun. Bangkit yang kata duk tunggu ataupun bangkit pergi kepada hasyar itu 100 tahun. Ibnu Umar kata. Dalam tafsir ayat ni lah. Nah, dicerita daripada Ka'ab, mereka itu bangkit 300 tahun. Ka'ab pun sebagai salah seorang juga, sahabat juga, dia kata dibangkitkan pakai 300 tahun. 300 tahun. Itulah apa yang telah ditafsirkan oleh ulama dalam Syarhus Sunnah 15, juzuknya 127 mukanya. Tak dengar lah. Luar. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin." Pada hari yang manusia bangkit untuk menerima balasan dari Tuhan mereka, Tuhan sekalian alam, yang waktunya adalah qada setengah hari daripada masa satu hari yang selama 50 ribu tahun di dunia ini. Sehari di akhirat esok, lama 50 ribu tahun di dunia ini. Allahu Akbar. Tetapi untuk orang-orang mukmin adalah sebentar sahaja, seperti masa condong matahari untuk turun hingga ia jatuh hilang dari permukaan bumi. Masa tu supas hari sepetai tari duk boy gleceh tu siapa jatuh ke bumi tu ya masa bagi orang mukmin sebetar ya berasa Allah Ta'ala kuasa buat ujian berasa belah tu kepada orang mukmin. Dalam arti kata tak ada gelagesah berasa setar orang duk lama terutama dalam azab ni ia bertambah lama dan orang mukmin ni duk di atas kursi daripada emas daripada mahsyar tu dia berasa sebentar sekali. Itu hadis yang dikeluar riwayat oleh Abu Ya'la dengan isnad yang sahih dan Ibn Hibban dalam sahihnya. Lihatlah At-Targhib dan Tarhib juzuk 4 muka 390. Pentingnya masa sangat lama bagi orang kafir sahaja. Adapun bagi orang mukmin maka hanya sebentar sahaja. Manakala satu riwayat daripada Abu Hurairah yang menyatakan keluhan para sahabat terhadap panjangnya masa di padang mahsyar nanti. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadih innahu la yukhaffafu 'ala al-mu'mini hatta yakuna akhaffa 'alaihi min salatin maktubah." Hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan Ibn Hibban dalam sahihnya. Lihatlah At-Targhib wa Tarhib juzuk 4 muka 391. Maksudnya, dan demi Allah, Nabi jawab kepada keluhan fok sahabat. Takkah panjang fok sahabat tanya. Nah, 25,000 tahun ni. Panjang ke? Tak panjang kan satu ya Rasulullah duduk di padang mahsyar yang susah begitu. Lalu itulah, sahabat duduk berasa bergaduh tu, Nabi jawab dia kata, "Dan demi Allah yang diriku di tangannya, sesungguhnya diperingankan masa duduk di mahsyar ke atas seorang mukmin sehingga adalah ia lebih ringan ke atasnya daripada masa menunaikan salat fardu." Setah sangat. Semaya fardu apa menek sangat. Nah tu yang duduk pada mahsyar orang mukmin. Allahumma adkhilna fi ibadikal mu'minin ya Allah. Allah mahsyurna ma'ibadikal mu'minin ya Allah. Hasyarkanlah kami sekalian bersama-sama dengan hamba kamu yang beriman ya Allah. Kerana mereka itu mendapat keistimewaan yang sangat tinggi. Berbeza sangat jauh seolah-olah lain alam, lain peraturan. Walaupun mereka itu baik kafir maupun mukmin berada di satu tempat. Tetapi berlainan keadaan seolah-olah di tempat lain. Kau ni duk tergelar dalam peluh. Kau ni duk tahkusim mah. Haning berasa lama, haning berasa hanya sekejap. Semuanya itu adalah nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mengatur alam dia di dunia dan alam akhirat ni dengan cukup bijaksana dan boleh buat sahaja. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa nak buat apa dia dia nak. Yaf'alu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala dia buat apa yang dia mahu. Maka alhamdulillah kita sudah sedar dah bahawasanya di sudut masanya hadisnya yang kita dapat sama-sama mempelajari. Mari kita bahas satu hakikat yang pahit pula. Pahit yang tak tahu kita nak lari ikut mana nak ulpah daripada perasaan pahit. Hadis yang kita nak temung. Tajuk besar bunyinya 99% adalah ahli neraka. Waliyazubillah min dalik. 99% daripada anak Adam, anak cucu Adam adalah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Waliyazubillah min zalik. Marilah kita pakak-pakak perhati pada hadis-hadis seperti ini dengan sungguh-sungguh hati. Ya. Dengan berasa yakin sebab benda ni berhubung dengan kita. Kadang-kadang kita duk bahas perkara tak ada berhubung dengan kita tetap malas dengan bersungguh. Dua wicai kau tu wicai kau ni tak ada berhubung sikit abuk dengan kita. Berhubung dengan kemajuan umat tu, berhubung dengan lembu, berhubung dengan kubah, berhubung dengan bintang, berhubung dengan benda-benda tak ada bersakut paupang kita tu. Wak kajian bertahun-tahun duduk dalam library dan sebagainya. Begitu juga orang-orang yang jurusan lain. Berhubung dengan masalah khidmat ke orang lain, nak boleh makan padi ni suku semai peluh paketing. Berhubung nak boleh makan padi, nak boleh ke orang dia, boleh dah. Kalau galah sikit kepada dia, tapi dia nak uji ke orang lain kata. Hak ni jelas berhubung dengan kita. Berhubungan kita dalam bentuk yang cukup bahaya, yang tidak syak lagi. Mari kita pakat kaji dengan sungguh. Jangan kita dengar sambil lewa. Orang bahasa kita dengar sambil lewa ni, dengar-dengar sekali-sekali guh bunyi-bunyi orang duk kata. Nah, kalau sikit lagi kita tu bunyi-bunyi orang duk buat apa juga. Ninglah ni bunyi-bunyi orang duk kata, sikit lagi kena tatang kita 100%. Tak ada bunyi-bunyi orang duk kena buat lah tu dak. Rugilah kita. Sama ada kita nak kuasa beringat setara mana Tuhan nak beri taufik, ataupun tak kuasa Tuhan nak tak beri taufik, maka sekurang-kurangnya kita kenal dan cerak imalat dulu. Mudah-mudahan melalui pintu ma'rifah, kenal ilmu yang jelas, inilah barangkali Allah Ta'ala nak beri taufik kepada kita untuk pakat jaga kedudukan wujadi apa dia benar-benar terpelihara daripada bahaya dan masuk daripada jumlah orang yang dinamakan mukmin insyaallah taala. An Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal awwalu ma yud'a yawm al-qiyamati Adam fataraa dhurriyyatuhu fayuqalu hadha abukum Adamu fayaqulu labbaik wa sa'daik ويقول اخرج بعثنا بعث جهنم من ذريتك نعوذ بالله فيقول يا ربي كم اخرج فيقول اخرج من كل 199 فقالوا يا رسول الله اذا اخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ قال إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. حديث صحيح بخاري جزء 7 muka 196. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal-awal orang yang diseru pada hari kiamat ialah Nabi Adam alaihi salam. Mula-mula keadaan dosnya geger, tak ada siapa nak bercara. Supaya tak geger cara orang dia susah. Yo ye. Lepas tu datang satu suara bunyinya, ya Adam, hei Adam. Mari suara yang didengari oleh semua makhluk yang ada di pada masa. Pakai speka apa tu tak tahu. Nah, itulah suaranya yang datang kepada Adam AS. Di celah-celah tu ada semua. Di celah pada masa tu ada Nabi Muhammad SAW, ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Isa, umat Yahudi, Nasrani, Islam, Kafir, Buddha, Konfusius, ada belakang di situ. Semua manusia yang telah dihidupkan oleh Allah di dunia ini, semua akan dihidupkan di akhirat kelak. Malah mana luah, Allahu ya'lamu zalik. Allah lah yang mengetahuikan mungkin. Pada yang luah bagaimana, sudah tentulah tempat himpunan. Sebab itulah tiap-tiap kali kita beri pengama, orang Islam bila beri pengama, teringat pada hari akhirat. Mesti dah teringat pada hari akhirat. Kerana akan kita beri pembelah ni. Dan kita akan kenal mengenal. Cuma tak ada nak gipdoli nafsi-nafsi. Mata pakat duk belalak. Tak ada nak kira apa seperti mana kita sudah mempelajari pada minggu-minggu yang lalu. Maka nampaklah anak cucunya. Panggil Adam tu. Adam pun nampak anak cucu dia. Cucu dia semua nampak. Anak cucu Adam ni termasuk juga Ya'ju jawab Ma'jud. Manusia dan Ya'ju jawab Ma'jud. Cucu Adam. Lalu dikatakan, inilah bapak kamu Adam. Katakan kepada Adam, kata kepada puak-puak makhluk semua tu, ada belakang. Maka Adam menjawab, ya, aku menyahut seruan kamu wahai Allah dengan penuh bersedia dan bergembira. Aku ni nyauk dalam memanggilku hai Allah. Ia berkata, Allah kata kepada Adam, bawa keluar olehmu akan ahli neraka jahannam daripada anak cucumu. Waktu ubik anak cucumu hak jadi ahli neraka jahannam waliyazubillah. Ba'asa di sini iaitu mab'us. Isim masdar dengan mana isim